Selcom Power Tools, Box Office Malaysia dan Istana Budaya, Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia mempersembahkan konsert Aku Penghibur, One and Only, Jamal Abdillah.